الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوة sekalian seperti yang sudah antum ketahui bahwasanya sesi ini adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi antum yang punya pertanyaan boleh antum tulis. Yang ada di tangan ana sekarang ini kebanyakannya pertanyaan dari akhwat. Jadi kalau antum tidak menulis, ya berarti kita cukupkan dengan apa yang datang dari mereka. Aghlabul asla an ashrat az-zawjiyyah. Al-makhtar. طيب أنا سأقرب الأندلسي أولا ثم أترجم حتى يتم الفائدة. Pertanyaan dari seorang wanita, bagaimana menyikapi suami yang lebih mengutamakan ibunya dalam hal nafkah? Yang kedua, bagaimana menyikapi suami yang masih labil, itu suami yang selalu mengikuti perintah ibunya? فضيلة الشيخ تقول السائلة كيف تواجه المرأة الزوج الذي يقدم أمه على زوجته في باب الإنفاق والزوج دائما أو غالبا يطاوع أمه فيما تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Syekh rahimahullah, alhamdulillah setelah beliau memuji Allah azza wa jalla dan bersaksi dengan dua syahadah, kemudian beliau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kata beliau, jika pertanyaan ini yang dimaksud adalah kondisi seorang suami yang qalil dzatul yad, yang pemasukannya itu sedikit dan dia tidak mempunyai harta kecuali, tidak mempunyai uang kecuali untuk menutupi kebutuhan yang itu merupakan kebutuhan primer dalam kehidupannya, maka kondisi seperti ini seharusnya seorang suami mengutamakan istrinya, karena menginfakkan harta dalam kondisi seperti ini untuk seorang istri merupakan infak seorang suami untuk dirinya sendiri. Adapun jika yang dimaksud dengan pertanyaan ini bahwasanya seorang suami sudah memberi kepada istrinya kebutuhan-kebutuhan yang primer, kemudian suami ini mengedepankan ibunya, setelah dia memberikan nafkah primer kepada istrinya, dia kedepankan ibunya pada kebutuhan-kebutuhan tambahan atau sekunder. Maka tidak diragukan bahwasanya pada kondisi ini ibu lebih didahulukan atas istrinya. Dan kata Syekh rahimahullah, sekarang saya tidak bisa, tidak mampu untuk berpikir atau beliau tidak mendapatkan sesuatu kondisi bahwasanya seorang lelaki tidak mampu untuk menafkahi ibu dan juga menafkahi istrinya secara bersamaan. Karena jiwa seorang mukmin tidak akan tenang begitu saja dalam keadaan ibunya itu lapar dan butuh kepada kebutuhan primer, maksudnya makan dan minum. Sekalipun dia seorang mukmin, jiwa mukmin ini akan mengedepankan ibunya dalam kondisi ini atas dirinya sendiri. Kalau seandainya seorang hamba bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memudahkan sesuatu yang mencukupi ibu dan istrinya. Maka di saat itu dia akan memberikan nafkah kepada ibunya dan juga kepada istrinya. Dan hendaknya seorang istri dia menyadari bahwasanya di suatu hari dia akan menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Maka hendaknya istri yang sekarang menjadi istri, dia menggambarkan dirinya, meletakkan dirinya pada kondisi seorang ibu seperti dalam pertanyaan ini. Maka bagaimana perasaan dia terhadap anaknya di saat anaknya itu akan mengedepankan dia atas istri anaknya. Dan saya tidak meyakini bahwasanya kondisi kaum muslimin sekarang ini seorang lelaki mukmin dia mengedepankan istrinya terhadap ibunya pada nafkah. Dan jika Allah mengetahui kejujuran seorang hamba dan keinginan dia untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjebak dia atau membiarkan dia pada kondisi yang sulit seperti ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya agar dia memberikan kepada ibu dan kepada istrinya. Maka hak seorang ibu bukanlah perkara ringan di sisi Allah. Bahkan hak seorang ibu itu sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang istri membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua suaminya. ربما يكفي، لأن لو تستمر ما نأخذ إلا سؤال واحد. Saya melihat bahwasanya pertanyaan ini terlalu luas, jadi jawabannya enggak mungkin pendek. Karena artinya mentakil ila soal tadi. Selesai kata beliau. Apa hukumnya memboikot produk-produk Zionis Yahud, dan apakah harus mengikuti fatwa ulama Indonesia yang mengharamkan produk yang berafiliasi dengan Zionis Yahud? Taqulu sa'ilah, ma hukmu hadru muntajat al-Yahud wa ma hukmu al-inqiyad li fatawa ulama al-Indonesia alladhina harramu aw aftau bihadr منتجات اليهود؟ هل المسألة أهل البلد في حدود المدينة أعلم بالحال فيها فلا يسعني أن أجيب، ولكن لو أمر ولي الأمر فإن طاعته واجب كله. Kata beliau, hafizahullah, permasalahan ini setiap penduduk negeri itu lebih tahu tentang kondisi ini, dan beliau sendiri tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Akan tetapi, jika penguasa atau pemerintah suatu negeri memerintahkan untuk memboikot produk-produk Zionis Yahud, maka wajib bagi kita untuk mentaati pemerintah pada perkara tersebut. Dan kita mengetahui bahwasanya kebanyakan produk-produk yang ada di negeri-negeri kaum muslimin itu berasal dari negeri-negeri kafir, seperti peralatan-peralatan militer yang berat. Dan demikian pula produk-produk seperti mobil, seperti pesawat, dan produk-produk yang besar yang lainnya. Kalau seandainya kaum muslimin mereka memboikot produk-produk tersebut, apakah mereka mendapatkan penggantinya? Yang jelas, para ulama muasir, ulama di zaman sekarang, mereka berselisih pendapat pada permasalahan memboikot produk-produk ini. Yang saya maksudkan adalah produk-produk kecil seperti makanan, seperti minuman, dan yang semisalnya. Namun yang disepakati oleh para ulama adalah wajib bagi kita untuk memboikot, memutuskan keyakinan-keyakinan kufur, akhlak-akhlak orang kafir, dan memutuskan memboikot kebiasaan menyerupai orang-orang kafir. Maka ini lebih utama untuk dilakukan. Dan tidak ada perselisihan pendapat para ulama pada permasalahan ini. Baik. Na'udzubillahi min ar-rijal. يقول السائل: ما حكم إذا كانت الزوجة تؤتي حصتها من المبيت والعشرة الزوجية للجماع للزوجة الثانية لأن الزوج تزوج امرأة ثانية، يعني أعطتها غضبا؟ الهدف من هذا أن الرجل تزوج ثانية، أيوة، ثم الأولى تحقيق الزوج الثانية ما يدور بينه وبين زوجها. لا لا، مجرد غضب المرأة الأولى تؤتي حصتها للزوج الثاني. هي غضبت من الزوج فقالت أنا ذنب عن الثانية. الثانية. الشيخ لا هم يفهمون، أنا بقرأت السلبات أبلهم. Bagaimana hukumnya jika istri memberikan jatah malamnya kepada istri yang kedua selama-lamanya karena suami kawin lagi? السؤال الثاني. السؤال أما إذا كان الزوج يحب الزوجة الجديدة أكثر من هما فهذه الخدمة مجانية، تقول هذه الخدمة مجانية قام بها الزوج الأولى لزوجه. Adapun jika suami ini lebih mencintai istri keduanya, maka pemberian ini dari istri pertama kepada suami dan istri kedua merupakan khidmah, merupakan pelayanan gratis yang diberikan pertama kepada yang kedua. Dan dia sendiri yang akan merasakan kesusahannya. Nah, adapun jika sebaliknya suami mencintai istri yang pertama dan dia menginginkannya kemudian yang pertama memberikan kepada yang kedua, maka ini tidak mungkin terjadi kecuali jika suami tersebut ridha. Karena ini merupakan hak suami dan tidak boleh istri pertama dia menghalangi suaminya dari hak tersebut. Bagaimana hukumnya jika anak sudah lahir, apakah yang utama diakikahkan atau perabot rumah tangga? Yaqulu sa'il: ma hukum al-walad idha wulid, ini mauludu jadid, ma hukum taqdi'ah أيهما أفضل أن يأق الرجل يعني يعمل عقيقة لابنه لمولوده أو يشتري العفش وما يحتاج في البيت؟ هذا المدير على حكم العقيقة، فإذا قلنا إن العقيقة مستحقة فقط كما هو الحاجات الضرورية من تأسيس البيت أهم وأولى. Pertanyaan ini jawabannya adalah dibangun di atas hukum akikah. Jika kita berpendapat bahwasanya hukum akikah itu adalah mustahab sebagaimana pendapat jumhur, maka mengedepankan membeli kebutuhan rumah, perumahan, perabot rumah itu lebih utama daripada akikah. وأما على القول وكان هذا زائدا عن الحاجة الضرورية فيقدم العقيقة. Adapun menurut pendapat bahwasanya akikah itu wajib dan perabot rumah tangga ini cuma perabot tambahan, maka dikedepankan melakukan akikah. يقول السائل، kita ambil dua, dua dari perempuan, dua dari laki-laki. Adil nam, adil matlub. يقول ada pertanyaan, bagaimana hukumnya istri yang melarang suami untuk menikah lagi dengan berbagai macam ancaman seperti mau diracuni atau jenis. Yaqul as-sa'il ma hukmu man'i az-zawja li zawjiha min az-zawaj bis-thaniyah wa ma'a dhalika al-mar'atu tuhaddidu az-zawj idha tazawwaja marratan ukhra sa ya'mal as-sum li zawji. إذا علم أن الزوجة جاءت له kata Syekh rahimahullah, jika seorang suami dia mengetahui bahwasanya istrinya ini bukan ancaman kosong, maka sebaiknya jangan dia menikah lagi untuk menjaga dia. Bersamaan tidak diperbolehkan istri melakukan ancaman seperti itu. Akan tetapi keselamatan jiwa itu tidak ada yang bisa menandinginya. Anak kira antum enggak akan menikah lagi kalau itu. Tabinan nisa. Yaqul, bagaimana menghadapi suami yang kikir? Dan apa hukumnya istri keluar mencari nafkah tambahan karena pemberian suami itu tidak mencukupi? تقول السائلة ما كيف تواجه المرأة زوجها البخيل؟ هذا السؤال الأول. الثاني, هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لتكتسب لأن نفقة الزوجة لا تغني أو لا تكفيها في البيت؟ Iya, saya faham. Anak sudah baca belum? Belum. Bagaimana menghadapi suami yang kikir? Yang kedua, bolehkah seorang istri keluar mencari nafkah tambahan karena nafkah suami itu tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya? Allah subhanahu فعليك أن تصادره النفقة وبالنسبة لها حق واجب لها عليك. فإذا اجتمعت مع قدرته على ذلك فيجوز لها أن تأخذ نعم. Kondisi seperti ini maka wajib bagi seorang, boleh bagi seorang istri untuk meminta atau menuntut nafkah kepada suaminya, dan dia menjelaskan kepada suaminya bahwasanya merupakan haknya dan ini merupakan kewajiban suami. Maka jika suami tetap menahan dirinya atau tidak memberinya, memberi nafkah tambahan tersebut, maka boleh bagi istri. Maka jika suami tetap menahan untuk tidak memberi, padahal dia mampu untuk memberi, maka boleh bagi wanita tersebut untuk mengambil dari harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, akan tetapi dengan cara yang baik. Maka Hind binti Utbah telah mengadu suaminya Abu Sufyan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka berkata Hind bin Utbah kepada Nabi SAW, sesungguhnya suamiku adalah seorang lelaki yang syahir, yaitu bakhil. Dia tidak memberikan nafkah kepadaku, nafkah yang mencukupi diriku dan anak-anakku. Fa'alana Nabi SAW an ta'khudha Maka Nabi SAW memberikan izin kepada Hind ibn Utsbah untuk mengambil dari harta Abu Sufyan harta yang mencukupi dia dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Yaitu dia mengambil harta untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan primer. Ada pertanyaan. Sekarang ini di negeri kita banyak terjadi fitnah di mana-mana. Di antaranya sebagian dai yang telah menyimpang dan keluar dari kebenaran. Mereka ini masih mendakwakan kitab Allah dan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana agar terhindar dari syubhat mereka? Apakah kita perlu menerimanya atau menolak ucapan mereka walaupun ucapan mereka benar? Ini pertanyaannya kurang jelas. Maksudnya boleh belajar sama mereka atau bagaimana? Ya kulus sa'il hadil ayyam fi biladina ini Indonesia kathrat al-fitan wa minha ba'd ad-du'at alladhina harafu an al-jaddah an jaddat as-sawab harafu an al-jaddah walakin ad'u annahum يدعون إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي الطريقة لأن ننجو من شبهاتهم فهل نترك كلامهم كليا أو نأخذ كلامهم الذي فيه حق وجزاكم الله خيرا إذا كان jika yang berselisih ini semuanya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang mengikuti manhaj salafus soleh, akan tetapi syaitan masuk kemudian menceraiberaikan di antara mereka. Maka kondisi seperti ini tidak diperbolehkan kita meluaskan daerah perselisihan. Hanyalah yang wajib agar kita berusaha untuk mendamaikan di antara yang berselisih tersebut. Karena harus sunnah di tengah-tengah kehidupan manusia, masyarakat manusia mereka sedikit dan tidak boleh bagi mereka untuk memecah belah persatuan mereka dan memecah belah dakwah mereka. Maka jika ada at-taraf, yakni kelompok yang dia itu tidak menerima dari lawannya kecuali agar lawan tersebut sesuai dengan pemikirannya dia, maka yang wajib adalah dalam kondisi seperti ini, yang wajib adalah kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu dan meninggalkan berbantah-bantahan. Dan dia selamat dari gangguan saudara-saudaranya, kemudian kondisinya seperti kondisinya anak Adam, dua anak Adam, tapi yang terbaik dari keduanya. ويقال أسلم بأنها بالإحسان والأبية بالعفو والغفران. Dan dia berusaha untuk membalas gangguan yuqabil. Dia berusaha untuk membalas gangguan dengan berbuat baik dan kesalahan-kesalahan dengan dia memberikan maaf kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terlantarkan dia. Syirik merupakan dosa besar. Apabila seorang hamba melakukan kesyirikan, tapi pada saat itu dia dalam keadaan belum mengetahui hakikat syirik itu sendiri, maka bagaimana cara bertaubat dari dosa tersebut? Taqulu sa'ilah, yani soal tawil, ana akhtasir soal. Kaifa yatubul insan an dhanbin huwa syirkun, lakin hadzal insan lamma waqa'a fi syirk wa ala jahal la ya'rif annahu syirkun, fa kaifa yatubu minha? إذا كان الشخص وقع في شيء من الشرك جاهلا فعلا يستغفر الله عز وجل ويعلم الله أن علمه وبصره وبلغه بمثل ذلك الذنب. طيب كتب الشيخ رحمه الله: jika seseorang terjatuh pada dosa kesyirikan dalam keadaan dia jahil tidak mengetahuinya, maka wajib baginya untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan wajib baginya untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Nah, dan yang menunjukkan kepada apa yang telah kita sebutkan sebagai dalil adalah sabda Nabi alaihissalam, Rasulullah berkata, ya Allah, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamuhu. Ya Allahumma, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari saya melakukan kesyirikan pada perkara yang tidak saya ketahui, dan saya meminta ampun dari dosa yang tidak saya ketahui. Itu dari ini. Apa hukum akikah bagi anak yang telah meninggal? Yang kedua, minta nasihatnya bila ingin menikah tapi kasihan istri pertama. Yaqulu as-sa'il, ma hukmul aqiqah li mauludin qad mat wa aslan qad azam ala aqiqah lakin ma indahu qudrah fi dhalika al-waqt fatamatha al-maulud. Ma hukmul aqiqah wa hukmuhu kama in kana hadha al-qadr ma بعد اليوم السابع الذي يستحب فيه العقيقة. طيب kata Syekh rahimahullah, pertanyaan ini, apakah anak yang meninggal tadi dia meninggal pada usia berapa? Berapa usianya? Jika dia meninggal setelah hari ketujuh, yang mana hari ketujuh tersebut dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan aqiqah, maka disyariatkan bagi seorang, bagi orang tua untuk melakukan aqiqah bagi anak meninggal dalam kondisi tersebut. Karena di dalam hadis setiap anak itu murtahinun atau murtahanun, tergadaikan dengan akikahnya. Karena di antara makna hadis ini adalah anak tersebut tergadaikan atau tertahan dari memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya kecuali setelah dia melakukan akikah. Adapun jika anak ini dia meninggal sebelum dia melewati hari ketujuh, seperti dia lahir dalam keadaan mati atau meninggal sebelum hari ketujuh, maka kondisi ini tidak disyariatkan seseorang melakukan akikah. Pertanyaan yang kedua, sudah, anda sudah baca kan pertanyaan? Yaqul yatlubu an-nasiha ar-rajul yurid an yatazawwaj thaniyan lakin la yaf'al dhalika shafaqatan liz-zawjati al-ula fa madha nasihatuh. Kata Syekh rahimahullah, semoga Allah membalas kebaikannya atas rasa ibah dan kasihan kepada istri pertama. Maka ini termasuk dari husnul isyrah, baiknya pergaulan dengan istri. Akan tetapi jika dia khawatir atas dirinya dia terjatuh kepada fitnah, ini maksudnya seperti berzina, dikarenakan pada istri yang pertama itu ada hal-hal yang mencegah dia untuk memenuhi kebutuhannya, maka pada kondisi tersebut dianjurkan dia menikah dan tidak boleh bagi istri pertama untuk mencegah dia. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama sudah dijawab, sudah lewat. Pertanyaan yang kedua, bolehkah seorang istri, seorang suami memberikan uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan istri, sedangkan istrinya ikut andil dalam mencari nafkah? 10 sa'ilah. Hal yajuzu lizauj an yu'tiya ikhwanahu mablagan minal mal bidun ilmi bidun ma'rifati zaujatihi ma annahuma yashtarikani fi at-takassub. Idza kana yashtarikani fi at-takassub fala yajuzu illa min malihi aw yastawi zawjatuhu wa yastaqiruha fi al-ayn. Jika keduanya suami dan istri sama-sama bersekutu bersyarikat dalam mencari nafkah, maka tidak diperbolehkan bagi seorang suami memberikan saudara-saudaranya kecuali dari harta pribadinya sendiri, atau dia meminta keridhaan dan dia meminta izin dari istrinya untuk memberikan harta yang musyarak kepada saudara-saudaranya. Yaqulu as-sa'il, bagaimana cara menguatkan diri agar tetap istiqamah di atas sunnah jika di suatu daerah hanya dia sendiri yang mengenal sunnah? Yaqulu as-sa'il, masabil lithabati ala sunnah wal istiqamah ala sunnah idza kana asy-syakhs la yastaqim ala sunnah fi baladihi illa huwa, famasabil lithabat idza kana as-sa'il الانتقال إلى بلد فيها من يعينه على العلم والعمل فعليه أن يلتقي jika seseorang dia mampu untuk berpindah ke suatu negeri di mana pada negeri tersebut ada orang-orang yang saling membahu-membahu, bantu-membantu untuk istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya dia berpindah. Maka jika dia, dan jika dia tidak mampu untuk berpindah, maka wajib baginya untuk bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh agar tetap istiqamah di atas as-sunnah, dan hendaknya dia memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pasti akan memberikan baginya jalan keluar, dan Allah berikan rizki untuknya dari arah yang tidak dia sangka. Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak-anak soleh? Wah, ini pembahasannya panjang. Yang kedua, bagaimana sikap istri dalam menyikapi suami yang sikapnya keras dan kaku? Soal awal, takhulus sa'il, ma huwa kaifiyah tarbiyatul abna ala sunnati Rasulullah azza wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لكي يكون الأبناء أبناء الصالحين. Ini pertanyaan yang sangat panjang. Mungkin kalau daurah sekali lagi. أنفع الأشياء. ثم مع ذلك الدعاء لهم كما دعا الأنبياء والرسل لأزواجهم وذرياتهم. Secara ringkas, kita memberikan kedua contoh yang baik, suri teladan yang baik dari kedua orang tua, bapak ataupun ibu kepada anak-anaknya, merupakan perkara yang paling bermanfaat. Kemudian bersamaan dengan itu kita mendoakan mereka sebagaimana para nabi dan rasul telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk istri dan untuk keturunan-keturunan mereka. Dan kita bersemangat untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah sejak masa dini, dan bersemangat untuk menjadikan, menjauhkan mereka dari media-media yang akan menghancurkan atau akan merusak mereka. Afansi, apa sebab utama sehingga saudara-saudara kita di Palestina ditindas oleh kaum Yahud, dan solusi dari musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina? Yaqulu sa'il, ma huwa sababul awal li musibatin asabat ikhwanana fil Palestin haitsu dhalamahum al-yahud, wa ma huwa al-makhraj lahum min hadhihi al-musibah? لا شك أن تسلط أعداء الإسلام على المسلمين وقلوبهم في كل البلاد هو بعد عن دينهم. Tidak diragukan bahwasanya tasallut, berkuasanya musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin di semua negeri kaum muslimin adalah disebabkan dosa-dosa kita sendiri. Dan banyaknya dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang telah kita lakukan, yang mana kita menyerupai musuh-musuh muslimin pada dosa dan kemaksiatan tersebut. Demikian pula perselisihan dan perpecahan yang banyak yang terjadi di antara kaum muslimin. Kalau seandainya kita mau berpegang dengan agama kita, maka tidak akan mungkin musuh-musuh Islam mampu untuk menghadapi kaum muslimin. Dan kita kaum muslimin, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka kapan kita mencari kemuliaan di selain Islam, maka di saat itu Allah akan menghinakan kita. Maka yang wajib kita berlari atau berusaha dengan umat-umat kita untuk mempersiapkan hal-hal yang dengannya kita menghadapi musuh-musuh kita. Dan wajib bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin di setiap tempat yang mereka dizalimi sesuai dengan kemampuan kita. Dan paling sedikit minimalnya adalah kita mendoakan mereka, orang-orang kaum muslimin yang dizalimi oleh musuh-musuh Islam, dan kita pun merasakan kesulitan, kesedihan, dan apa seperti yang mereka rasakan. Sudah berapa menit ini? Coba antum lihat. Na'khud kullu. Na'khud kullu. Sedikit problem lagi. Nama saya. Ana as'al hal nukmil al-islah kullaha. Jika akmalna kullaha, mungkin ba'da al-maghrib, jika kan baki al-waqt, ba'da al-maghrib, akhudhu al-ufud. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang terkadang masih melakukan kesyirikan dengan mendatangi dukun walaupun telah kita nasihati? Yaqulu sa'il, ma mawqifuna min abaina aw ummahatina alladhina la yazalunu waqa'u fi syirk ka atiyan li as-sahara ma annana qad nasahnahum. فما موقفنا منهم؟ يجب علينا أن نستمر في مشغلهم بعلم ودين، وأن ندعو لهم الليل والنهار. Wajib bagi kita untuk terus-menerus memberikan nasihat untuk mereka, dan wajib bagi kita untuk terus mencurahkan nasihat al-laila wan nahar, siang dan malam. Dan wajib bagi kita untuk terus memberikan kebaikan kepada kedua orang tua kita sampai mereka mau untuk menerima nasihat dari kita. dengan cara kita tetap memberikan nafkah untuk mereka dan khidmah, dan kita tetap melayani mereka. Dan kita tidak membantu mereka, menolong mereka untuk melakukan kesyirikan dan tidak pula kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh agar kamu melakukan kesyirikan, maka jangan taati keduanya. Dan bergaullah dengan keduanya di kehidupan dunia ini dengan pergaulan yang baik. Mohon sedikit nasihat untuk kami selaku ummuhat, ini perempuan, agar lebih berhati-hati menjaga lisan. Dan apa ancamannya bila tidak menjaga lisan? Taqulu sa'il ya tatrubu nasiha aslan fi mawdu al-muhafadha ala lisan fama wa taqul wa ma huwa al-wa'id liman lam yahfad lisanahu ya min al-ghiba wa al-namima. المحافظة على اللسان. Yang wajib bagi kaum muslimin secara umum dan wanita secara khusus agar mereka menjaga lisan mereka. Dan wanita secara khusus. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهلنا. Karena Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah, sesungguhnya saya melihat kalian adalah penghuni neraka yang terbanyak. فقالت امرأته يا رسول الله ما بال أكثر أهلنا. Maka bertanya salah seorang wanita di saat itu, ya Rasulullah, kenapa kami penduduk neraka terbanyak? Rasulullah menjawab, karena kalian banyak melaknat dan kalian mengingkari kebaikan suami. Maka perbuatan ghibah dan perbuatan namimah, mengadu domba di kalangan wanita itu lebih banyak. Sekalipun ada sebagian lelaki itu ghibah dan namimahnya lebih banyak daripada wanita. Akan tetapi secara umum wanita itu lebih banyak. Dan mengobati penyakit ini, seseorang dia menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Dan wajib baginya untuk menjauhkan dirinya dari bergaul dengan wanita-wanita yang bukan salihat. Dan dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah membantu dirinya untuk menjaga lisannya. تقول السائل هل عمل داخل البيت هي من واجبات الزوجة فقط لأن بعض الأزواج لا يتعاون مع أزواجهن في البيوت. Kata Syekh rahimahullah, apakah wanita ini yang bertanya, dia menginginkan agar dia membagikan pekerjaan rumah antara dia dengan suaminya? Sehingga dia yang masak di pagi hari, kemudian di sore harinya suaminya yang masak? Maka hukum asalnya pekerjaan rumah itu yang melakukannya adalah perempuan, wanita, istri maksudnya. Dan seyogianya seorang suami membantu istrinya jika memang istrinya membutuhkan bantuan. Maka dahulu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, maksudnya Rasul alaihi salatu wassalam, dahulu beliau membantu istri-istrinya. Bagaimana ciri-ciri wanita soleha? Ini anak kira sudah ada jawabannya di mahadharanya Syekh. As-su'al al-mar'ah taqulu sa'ilah, taqulu sa'ilah, ma hiya simat al-mar'ah as-saliha? Wa ana qultu lahum, Syekh takallam anahu fi al-kalim. تقول السائلة ما هي طريقة التوبة أو كيفية التوبة عن ذنب الغيبة والنميمة؟ وأول ذلك الاستغفار والندم ومجاهدة النفس. كتب اليوم jalan untuk bertaubat dari dosa ghibah dan namimah adalah beristighfar, wan nadam, dan dia menyesali perbuatan tersebut. Dan jika tidak memungkinkan bagi yang menggibahi ini meminta maaf kepada yang dia gibahi, maka wajib baginya untuk mendoakan orang yang telah dia ghibahi tersebut, dia mendoakan kebaikan untuknya, dan dia menyebutkan, tidak menyebutkan orang tersebut kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Ada pertanyaan, bagaimana sikap seorang istri dalam menghadapi sikap seorang suami yang tidak menafkahi dia lahir batin selama 2 tahun? Apakah ia sudah termasuk suami yang zalim? Apakah dibolehkan seorang istri meminta cerai atau talak karena merasa tidak sanggup menghadapi seorang suami yang bersifat kasar terhadap istrinya, mengucapkan ucapan-ucapan kasar? Huna soalan. تقول السائلة ما موقف المرأة من زوجها الذي لا ينفق عليها مدة 2 سنين؟ يعني لا إنفاق ظاهر ولا إنفاق باطن، يعني لا يأتيها، يعني معناها المرأة معلقة. أي نعم. هل هذا الزوج يعتبر ظالم لزوجته؟ لا شك أن الواقع إذا كان كما بدأت السائلة فإن هذا الزوج ظالم لوالده، ويجوز لها أن تطالبه بالنفقة والعشرة بالمعروف. Jika kondisinya seperti yang disebutkan oleh yang bertanya, maka tidak diragukan bahwa suami ini telah mendzalimi istrinya, dan boleh bagi istri untuk menuntut suaminya agar memberikan nafkah dan agar suami tersebut bergaul dengan istri tersebut dengan pergaulan yang baik. Maka jika seorang suami seperti tadi, dia tetap tidak mau melakukan atau memenuhi permintaan istrinya, maka boleh bagi istrinya untuk mengajukan fasfun nikah, maksudnya mengajukan fasfun nikah ke pengadilan agama agar memisahkan ikatan pernikahan di antara keduanya. As-su'al tsaniyah, taqulu as-sa'ilah, كيف تقابل المرأة الزوج الذي دائما يتكلم بألفاظ نابية؟ تذكره بالله وتنصحه ولا تقابل ويكون وجهه مانع عليه. Sikapnya adalah dia mengingatkan suaminya, mengingatkan dia dengan Allah Azza wa Jalla, dan dia jangan menyikapi keburukan suaminya dengan keburukan yang semisalnya. Ini pertanyaan terakhir, sudah ada pada pertanyaan sebelumnya tentang suami yang tidak memberikan nafkah. Entah soal, kembali soal, alhamdulillah. Masih ada? Tidak ada lagi? Tapi insyaAllah kita cukupkan, naktafi. Kemudian wasil ba'dal maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah ba'dal maghrib kita kembali pada materi membangun persaudaraan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilahuna alhamdulillah.